Tadi telah kita jelaskan ketika kita membahas pengertian khimar dan jilbab. Tadi ada kita telah sampaikan penjelasan beberapa ulama tentang masalah hal ini. Semisal yang disebutkan oleh Ibnu Athir ketika beliau membahas tentang masalah pengertian jilbab, salah satu penjelasan ulama tentang pengertian jilbab, yaitu yang menjelaskannya dengan sama dengan khimar, mengatakan al-muqani'ah tughattibil mar'atu ra'saha wa dhahraha wa sadraha, adalah kain penutup yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menutupi kepalanya, dadanya, dan punggungnya. Maka setiap kain yang memenuhi ini, ya, maka dia adalah jilbab menurut pendapat sebagian ulama, dan atau khimar ini menutupi kepala, punggung, dan dada. Maka kurang lebih itulah batasannya. Kalau di Al-Quran dijelaskan itu menutupi dada, dan ulama menjelaskan biasanya itu juga menutupi punggung. Bagaimanakah hukumnya bordir pada jilbab, pada kerudung, atau pada khimar? Apakah termasuk perhiasan? Bagaimanakah dengan pakaian yang bermotif dan bercorak? Tadi telah kita sampaikan bahasanya tolak ukur dalam masalah ini tentang masalah zina, itu adalah tolak ukurnya pada al-urfu. Jika menurut orang-orang orang-orang saleh di tempat tersebut, bahasanya semacam ini sudah menyebabkan kerudung ini adalah kerudung yang berhias, pakaian zina, dan atau dinilai menarik perhatian laki-laki, maka ini tidak dibolehkan. Namun kalau belum sampai itu, mordirnya dan coraknya itu sampai belum sampai batasan demikian, maka masih dibolehkan. Berapa panjang minimal jilbab wanita? Untuk yang potongan mohon sertakan dalil lengkapnya. Apa yang ditanyakan, apa yang dimaksudkan? Jika yang ditanyakan adalah masalah kerudungnya, maka tadi kerudungnya telah kita jawab tentang ukuran kerudung berdasarkan penjelasan dari Ibnu Athir. Kalau yang dimaksudkan potongan atas dan potongan bawah, untuk potongan maka asalkan itu memenuhi persyaratan yang telah kita sampaikan dalam syarat-syarat pakaian muslimah, ya longgar, tidak membentuk badan, dan seterusnya. Ya, yang jelas syarat-syarat tadi dipenuhi, maka selama syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka itulah pakaian yang syar'i, baik itu tausan ataupun itu potongan. Dan anehnya, teori menjahit, teori umum menjahit di tempat kita, tukang-tukang jahit itu, antara baju laki-laki sama baju perempuan itu lain, ukurnya. Baju laki-laki sama baju perempuan, ini teori menjahit secara umum. Kalau membuat baju laki-laki sama membuat baju perempuan itu berbeda. Kalau membuat baju laki-laki, maka ukurannya ya diukur sini, kemudian panjang badan, ya, lebar badan, setelah itu lurus. Jadi enggak, setelah itu lurus. Beda kalau membuat baju perempuan, makanya ada ukuran atas, punggung atas, ini nanti berapa. Nanti punggung bawah itu diukur lagi. Punggung bawah berapa? Nanti belakang, ya, bawahnya lagi itu diukur lagi. Punggung bawah berapa? Sehingga meliuk. Itu teori menjahit secara umum. Teori menjahit yang dimiliki oleh para tukang jahit itu prinsip menjahit antara baju laki-laki sama baju perempuan demikian. Itu sampai jadi teori tukang jahit itu. Bahasanya pakaian perempuan itu membentuk badan. Kalau mau jahit pakaian perempuan maka jahit yang bentuk ukuran badan. Yang untuk badan. Bukankah ini malah kemudian kalau diteliti dan dibahas, yang lebih tepat kan dibalik. Yang mungkin agak lebih tepat itu dibalik. Yang perempuan itu ya lurus, enggak usah lekuk-lekuk. Kalau laki-laki ya boleh misalnya semacam itu, namun ya kalau ketat sekali juga enggak boleh. Pada pakaian dan perlengkapan bayi pada umumnya kebanyakannya adalah gambar-gambar makhluk hidup. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, ini adalah sebenarnya peluang bisnis. Ini adalah peluang bisnis. Kalau pakaian bayi dari popok sampai macam-macam, semuanya ada gambarnya. Semuanya ada gambar. Gambar bebek, gambar ini, macam-macam. Pokoknya bergambar semua. Nah itu sebenarnya pertama, ini adalah peluang bisnis. Ya, yang alhamdulillah yang sudah paham itu, orang-orang yang paham itu banyak, dan yang punya anak juga banyak. Maka ini sebenarnya prospek bisnis kalau orang itu mau memandang jauh ke depan, maka ini orang yang punya kemampuan untuk masalah ini bisa jadi peluang bisnis yang cukup bagus. Insya Allah nanti orang-orang yang baik itu akan bertambah banyak, dan pada mau nikah dan pada mau punya anak. Yang kedua, namun jika tidak ada hal itu, tidak ada pilihan lain kecuali itu, tidak ada pilihan lain kecuali itu, ya adanya cuma seperti itu dan jahit sendiri juga enggak bisa atau kerepotan, sulit, maka bagi orang yang punya anak-anak kecil dan harus beli baju untuk anak-anaknya dan tidak ada pilihan kecuali harus gambar dan gambarnya makhluk hidup, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Karena maksud pokok dan tujuan pokoknya adalah bukan gambarnya akan tapi adalah pakaiannya. Ada satu kaidah fikih yang mengatakan ada sesuatu yang tidak boleh jika istiqlalan, jika berdiri sendiri, namun bisa boleh jika tabian, jika nebeng pada yang lain. Artinya jika itu maksudnya adalah beli gambarnya itu, maka tidak boleh. Namun karena maksud pokoknya adalah beli pakaiannya dan namun tidak ada pilihan kecuali itu dan kita memang membutuhkan untuk itu, maka hukumnya boleh. Sebagaimana Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata tentang masalah gambar yang ada di koran dan majalah. Ada orang yang beli koran dan majalah yang di sana ada manfaatnya, manfaat-manfaat mungkin masalah misalnya ngurus bayi, masalah kesehatan, masalah ini dan itu, masalah gambar peternakan, majalah peternakan, gambar sapi, gambar ini, macam-macam banyak. Maka beliau katakan, bagaimanakah hukum membeli majalah-majalah semacam ini? Maka beliau katakan hukumnya boleh. Karena yang dicari adalah manfaat-manfaat yang ada di koran dan majalah tersebut, dan sedangkan gambar di sini adalah tabik. Gambar di sini adalah ya, dumpleng. Kita tidak bermaksud ini, seandainya ada gambar yang ada majalah yang bagus yang semacam ini dan tidak bergambar, kita akan beli yang itu. Namun tidak ada dan tidak ada manfaat dan kita butuh pada manfaat yang ada pada majalah-majalah ini, maka dibolehkan. Bagaimana dengan bordir menurut uruf di masyarakat kita? Kalau orang tua ragu-ragu ini termasuk yang boleh atau tidak, maka kita katakan dakma yaribuka ilamala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan dan lakukan yang tidak meragukan. Ketika ini ragu, maka ini dikhawatirkan, ini termasuk hal yang terlarang, maka lebih baik meninggalkannya. Dan itu cuma boleh, bukan satu keharusan. Jadi kita bicara tentang masalah boleh dan tidaknya. Hukum menggunakan penutup tangan dan wajah adalah sunnah mu'akkad menurut Syaikh Al-Albani. Bagaimana kalau seorang wanita yang menutup wajah dan telapak tangan tidak kontinu, tidak terus menerus? Kadang dibuka ketika di rumah, kadang dipakai ketika di Jogja. Apakah ini termasuk hal yang tidak istiqomah dan menolak sunnah? Jawabannya tidak. Selama dia meyakini bahasanya hukumnya sunnah, maka boleh. Karena dia meyakini bahasanya bercadar itu atau menutup wajah itu anjuran dan bukan satu keharusan, dan itu pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, maka ini dibolehkan. Karena membuka wajah itu hukumnya boleh. Artinya dibuka boleh, tidak dibuka juga boleh. Sebagaimana seorang itu kadang sholat duha dan kadang tidak sholat duha, kadang sholat rawatib dan kadang tidak sholat rawatib. Dan tidaklah kita katakan orang yang kadang sholat rawatib dan kadang tidak, tidaklah kita katakan orang ini tidak istiqomah dalam artian celaan. Kita cela orang ini, kalau kita katakan dia menolak sunnah. Orang yang tidak rutin sholat duha, tidak kita katakan orang ini menolak sunnah. Sunnah Nabi sholat duha, sunnah Nabi yang mustahab. Sunnah Nabi itu, sunnah Nabi dalam pengertian ajaran Nabi itu ada dua macam. Ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib dan sunnah Nabi yang hukumnya mustahab. Kalau sunnah Nabi itu hukumnya wajib, maka ya harus. Orang yang tidak rutin mengerjakannya, maka tercela dan berhak untuk mendapatkan hukuman di akhirat kecuali jika Allah mengampuninya. Dan jika sunnah Nabi ini hukumnya mustahab, maka statusnya sebagaimana hukum mustahab. Apakah boleh menggunakan jaket di luar jilbab, di luar khimar, khimarnya di dalam kemudian ditutupi jaket? Jawabannya adalah kembali kepada syarat-syarat pakaian wanita muslimah. Apakah dengan ini ada pelanggaran dari syarat-syarat tadi? Kalau iya maka tidak boleh, kalau tidak maka boleh. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang melarang putrinya untuk berbusana syar'i? Yang pertama, untuk anaknya kita katakan la ta'ata di makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriatkan Imam Ahmad, tidak ada ketaatan untuk makhluk jika untuk duha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tuanya, maka orang-orang yang punya kemampuan untuk mendakwainya, maka mendakwainya. Jika anak ini punya kemampuan untuk mendakwainya, maka didakwai. Jika tidak punya kemampuan, minimal dablek. Dilarang. Diam saja, jangan melawan, dimarah-marahi, dimaki-maki, dengarkan baik-baik. Dan setelah itu tetap dipakai. Jika tidak mampu, mendakwai. Bagaimana dengan pakaian ihram wanita Indonesia yang memakai warna putih? Apakah tersebut terlarang untuk dikenakan di Saudi karena ciri khas laki-laki? Maka boleh jadi terlarang karena hal ini. karena pakaian khas, tidak boleh pakai pakaian laki-laki atau pakai pakaian perempuan, itu tergantung kita berada di daerah mana. Bukan kita berasal dari mana, namun kita berada di mana. Jika di daerah ini ciri khas laki-laki, maka kita tidak boleh. Dan ini juga anggapan yang tidak benar. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada pakaian khusus untuk ihram perempuan. Ini diantara kesalahan dalam masalah haji dan umrah. Itu adalah anggapan adanya pakaian khusus untuk perempuan, yaitu harus putih. Pakaian ihram untuk perempuan, baik untuk umrah ataupun untuk haji, itu bebas. Bisa putih, bisa hitam, bisa ini, enggak. Itu bisa putih jika itu bukan ciri khas laki-laki di tempat tersebut, yaitu di Saudi dalam hal ini. Maka beranggapan bahasanya ada pakaian khusus untuk orang yang berihram, untuk perempuan, itu satu hal yang tidak benar. Bahkan pakaian perempuan itu bebas. Bagaimana cara kita memilih salah satu hukum di antara sunnah dan atau wajib dalam masalah cadar? Jawabannya, kalau orang itu mampu memilih, membaca dalil dari masing-masing para ulama, maka adalah dia baca dan tidak timbang-timbang, dan Allah memberikan karunia pada kita akal untuk menimbang dan untuk berpikir, dan manakah yang dia rasa lebih kuat hujahnya dan dalilnya, adalah itu yang dia amalkan. Jika tidak, maka dia bisa bertanya kepada ustadz yang bisa dia percaya ilmunya dan diminta bagaimanakah tarjih dalam masalah ini. Dan jika tidak, maka manakah yang dia lebih mantepi antara pendapat Syaikh Al-Albani dan para ulama yang semisal beliau, ataukah ulama yang mewajibkan cadar. Mana kecenderungan hatinya, adalah itu yang diamalkan. Istilah cadar, niqab, purdah. Cadar itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya niqab. Purdah itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya burqa. Burqa itu penutup kepala total, mata pun tidak terlihat, namun ada kain tipis untuk mata. Namun secara umum tidak terlihat matanya. Namun dia bisa lihat karena kainnya dibuat kain streaming tipis, ya, untuk lihat mata, untuk lihat. Nah, ini dalam bahasa Indonesia disebut purdah, bahasa Arabnya burqa. Apakah mengikat rambut di belakang berarti terlarang meskipun dalam jilbab? Iya, terlarang perempuan untuk mengumpulkan rambut. Mengikat rambut tidak terlarang, mengumpulkan rambut yang terlarang. Perhatikan, mengikat rambut artinya rambutnya panjang kemudian diikat di sini, dan kemudian dia uraikan di pundaknya, itu boleh. Namun yang terlarang adalah mengumpulkan rambut. Mengumpulkan rambut di tengkuk atau di atas kepala. Beda kan? Mengikat dan mengumpulkan rambut. Kalau mengikat rambut dalam arti yang cuma diikat, maka hukumnya boleh. Yang terlarang adalah mengumpulkan rambut sehingga jadi punuk. Sehingga rambut yang terkumpul ini jadi punuk. Itu yang terlarang. Apakah harus digerai saja baik di dalam jilbab dan atau di rumah ketika hanya ada mahram? Lalu bagaimana cara merapikan rambut supaya tidak gerah dan berantakan? Maka tidak harus digerai dalam artian tidak diikat. Bisa diikat, namun tidak dikumpulkan, ditengkuk. Namun diuai, namun tidak dikumpulkan. Di rumah ketika ada mahram, maka pendapat yang paling kuat, aurat perempuan di hadapan mahram, itu perempuan tidak harus menutupi kepalanya. Ketika di sana ada bapaknya, di sana ada kakak perempuan, ada kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, atau mahramnya secara umum, maka mahram itu boleh melihat kepala, dalam artian kepala dan rambut perempuan yang masih mahram dengannya. Maka tidak harus tutup, harus berkudung di hadapan mahram. Boleh tidak berkudung di hadapan mahram. Apakah punggung telapak tangan wanita boleh tampak pada saat sholat? Pendapat yang benar, boleh tampak. Sebagian ulama melarang, yang boleh dinampakkan hanya bagian dalam telapak tangan, namun pendapat yang telapak tangan itu bukan aurat dalam artian punggung telapak tangan dan bagian dalam telapak tangan, sehingga boleh dinampakkan. Dari penjelasan Ustaz tadi, berarti alis perempuan juga tidak boleh tampak. Tadi ada penjelasan dari Qatadah, bahasanya tentang pengertian jilbab adalah meletakkan kain pada alis. Meletakkan kain pada alis. Yang dimaksudkan di sini adalah menutupi, bukannya harus letterat semacam itu meletakkan kain pada alis, berarti alisnya harus ditutupi. Bukan, namun yang dimaksudkan wajah itu tidak harus ditutupi. Demikian penafsiran dari Qatadah. Di wajah tidak harus ditutupi untuk disebut pakaian seorang itu untuk disebut jilbab. Apakah kaos kaki boleh menggantikan memanjangkan baju sebanyak satu hasta? Tentang berkaitan dengan masalah kaos kaki tadi, maka perlu dirinci. Kalau tadi sebagaimana yang kita singgung, orang kemudian kaos kakinya dipanjangkan, kemudian bajunya, roknya ditinggikan, tidak boleh. Tapi kalau roknya itu dia panjangkan dalam artian sampai mata kaki atau lebih sedikit, kemudian setelah itu punggung telapak kakinya dia tutupi dengan kaos kaki, dan kaos kakinya adalah kaos kaki yang tebal, maka hukumnya boleh sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jawaban Rasulullah atas pertanyaan Ummu Salamah menunjukkan hukum memanjangkan pakaian, pakaian perempuan satu hasta itu wajib ataukah sunnah. Jawabannya, memanjangkan kain satu hasta dari mata kaki untuk perempuan, untuk satu hasta hukumnya mubah. Dan lebih dari satu hasta hukumnya haram. Dipanjangkan dengan satu jengkal atau setengah hasta hukumnya mustahab. Dianjurkan untuk memanjangkan sebanyak satu hasta. Dan memanjangkan satu jengkal, maksud saya. Dianjurkan untuk memanjangkan kain dari mata kaki satu jengkal. Hukumnya dianjurkan. Jika ditambahin lagi satu jengkal, hukumnya mubah. Jika ditambahin lagi, hukumnya haram. Karena itu termasuk isbal untuk perempuan. Apakah ada isbal untuk perempuan? Isbal haram untuk perempuan, jawabannya ada. Apa itu isbal yang haram untuk perempuan? Yaitu memanjangkan kain lebih dari satu hasta, lebih dari dua jengkal dari mata kaki. Usfu pakai ain ya. Ain, sad, fa'ra. Itu adalah sejenis tumbuh-tumbuhan untuk mewarnai kain dan menghasilkan warna merah. Berarti beda dengan sofra. Jauh berbeda. Sofra, asal katanya adalah sad, fa'ra. Usfu, ain, sad, fa'ra. Ini asli. Asli semua. Dia rubai. Ain, sad, fa'ra. Usfu atau sofra dari asfara. Asalnya adalah sad, fa'ra. Maka berbeda. Orang yang mengartikan usfu dengan kuning, nah ini rancu. Tidak bisa membedakan tentang masalah safra, asfar, dan usfu. Apa beda warna cerah dengan menarik perhatian? Setiap warna menarik perhatian itu bisa dipastikan warna cerah. Namun tidak semua warna cerah itu menarik perhatian. Maka jika warna tersebut, warna cerah yang menarik perhatian, ketika kalau ada orang lewat, maka orang itu, siapa yang lewat ya? Jadi orang itu jadi noleh. Maka ini warna cerah yang tidak boleh dipakai. Kalau warna cerah yang tidak menarik perhatian, maka hukumnya boleh. Mohon penjelasan lebih rinci tentang al-urf, karena bingung bedanya urf dengan pendapat pribadi. Urf itu pendapat komunal, pendapat komunitas, bukan pendapat pribadi. Menurut komunal, semua orang ditanya, orang-orang yang soleh di tempat ini ditanya tentang pakaian semacam ini, apakah ini pakaian perhiasan? Mengatakan bukan. Ini bukan pendapat. Atau itu yang dominan, itu yang mayoritas mengatakan ini bukan, maka inilah urfnya. Dan jika ragu-ragu, maka tinggalkan yang ragu-ragu. Ada yang berpendapat bahasanya pakaian muslimah harus dalam sekali memakai baju rumah dan jubah potongan. Jubah atau potongan, ini bagian dalam, lapis pertama. Kemudian ditambah kerudung dalam yang menutup dada, yang ini disebut khimar. Kemudian kerudung ini didobeli lagi dengan kudung besar yang biasanya menjulur hingga menutup seluruh tangan. Apakah ini benar? Untuk harus memakai dalaman, memakai baju rumah, kemudian setelah itu ditambah jubah. Ada baju rumah, baju di dalam rumah, kemudian ditambah dengan jubah. Maka dari mana ini dalilnya? Patokan asal dalam masalah ini adalah ketentuan yang tadi telah kita bahas. Ini misalnya ada yang gak pakai dalaman namun memenuhi ketentuan, gak pakai pakaian rumah, langsung dia misalnya pakai jubah dan ini masih memenuhi ketentuan dengan poin-poin yang tadi telah disebutkan, maka tidak mengapa. Makanya hukumnya tidak mengapa. Bahkan maaf pak, misalnya dia nggak pakai yang lain yang dalam-dalam sekali, namun dia cuma pakai satu potong pakaian, namun itu memenuhi kriteria, maka ini sudah mencukupi. Dia nggak pakai handrock misalnya, nanti dia pakai misalnya jubah panjang yang memenuhi kriteria, tebal dan sebagainya, dan tidak membentuk badan, maka ini sudah mencukupi. Ingat, ulama memberi persyaratan itu untuk jadi tolak ukur. Nah, jangan bikin tambahan persyaratan. Ini kan namanya bikin tambahan persyaratan. Siapa yang nambahin tambahan persyaratan? Kita tanyakan apa dalilnya? Karena persyaratan ditetapkan ulama itu tadi yang telah kita bahas satu demi satu. Kemudian tentang untuk masalah kerudung. Tadi ada untuk kerudung, maka ada dua lapis. Yang pertama itu menutupi dada dan itu khimar. Dan yang kedua menutupi kerudung lebar. Dan itulah jilbab. Atau kesatuan inilah disebut jilbab. Maka ada yang berpendapat demikian. Dan itu mungkin zahir perkataan Syaikh Al-Albani di jilbab mar'ah muslimah. Namun pernah saya tanyakan pada sebagian masaya dan jawabannya itu tidak harus demikian. Selama memenuhi persyaratan. Dikembalikan pada persyaratan. Memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang syarat pakaian, maka meskipun itu tidak rangkap kudungnya, maka itu boleh. Kembali pada persyaratan. Memenuhi persyaratan ataukah tidak? Nah, nampaknya yang zahir perkataan Al-Albani di jilbab mahram muslimah, nampaknya beliau mengharuskan ada dua kerudung dalam masalah ini. Nah, sebagaimana tadi kita bahas bahasanya tentang pengertian jilbab, sebagian ulama mengatakan bahasanya jilbab itu ya khimar. Apakah minyak kayu putih, minyak telon, pelembut pakaian, softener, pelicin pakaian saat menyetrika dibolehkan? Berkaitan dengan masalah wangian untuk pakaian, maka perhatikan. Kalau wangian yang diberikan pada pakaian tersebut menimbulkan bau, menimbulkan bau yang di luar pakaian, maka ini tidak boleh dipakai di luar rumah. Namun, jika pewangi pakaian tersebut cuma menghilangkan bau tidak enak dari pakaian, sehingga buk, gitu, ini ada bau tidak enak, kemudian dikasih bau enak, kemudian tidak berbau, maka hukumnya boleh. Sedangkan pelicin, misalnya jika ini tidak menimbulkan bau, bau tambahan, bau yang keluar, tidak menimbulkan bau yang keluar, maka hukumnya boleh. Dan jika menimbulkan bau yang keluar, maka boleh dipakai di dalam rumah. Apakah boleh bercelak saat keluar rumah? Apakah itu tergolong berias ataukah tidak? Termasuk tabarut ataukah tidak? Jadi, sebagian ulama mengatakan celak itu tidak termasuk berias, perhiasan yang harus ditutupi. Ini berdasarkan sebagaimana tafsiran sebagian ulama tentang ilama dhuhara minha. Sebagian menyatakan itu adalah termasuk yang boleh dinamakan adalah celak. Dan pendapat yang lebih tepat, hal ini adalah sebaiknya tidak dilakukan dan hanya dilakukan di dalam rumah atau di hadapan suami dan tidak dibawa keluar rumah. Tentu yang lebih tepat adalah termasuk perhiasan yang wajib ditutupi. Memakai kuku dengan pacar, apakah tergolong berhias? Terdapat satu hadis yang dinilai sahih oleh Syaikh Al-Albani. Nabi SAW melihat tangan perempuan yang tidak berpacar, maka Nabi katakan ini tangan laki-laki ataukah tangan perempuan. Kalau ini tangan perempuan, maka adalah diberi warna. Maka ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan berwarna, diwarnai dengan warna pacar di kukunya dan nampak dan dilihat oleh laki-laki. Namun sebagian ulama mengatakan, semisal Syaikh Saleh Fauzan di kitab beliau At-Tambihat fi Ahkamin Takhtasubil Mu'minat, beliau katakan memberi warna pada kuku itu tidak dianjurkan untuk yang belum bersuami. Apakah syarat tidak boleh membentuk lekuk tubuh juga berlaku untuk pakaian laki-laki? Jawabannya sama, ini juga berlaku untuk laki-laki. Ada sebagian orang mengatakan boleh bagi perempuan memakai celana yang longgar, karena laki-laki pun boleh memakai gamis bentuknya longgar dan panjang mirip baju perempuan. Kalau gamis yang dipakai laki-laki itu adalah gamis khas perempuan, maka tidak boleh. Namun jika itu netral, maka boleh. Ini bisa pakai perempuan, bisa pakai laki-laki, maka boleh. Demikian juga sebaliknya, jika gamis atau jubah perempuan itu adalah ciri khas laki-laki, maka tidak boleh dipakai untuk perempuan. Maka kembali pada ini ciri khas ataukah tidak. Bagaimana dengan mengenakan surban dan jubah yang bukan merupakan kebiasaan setempat sehingga mencolok, apakah termasuk pakaian ketenaran? Jika masyarakatnya di daerah tersebut, di lingkungan tersebut tidak terbiasa, tidak akrab dengan jubah dan tidak akrab dengan surban, maka laki-laki yang memakai pakaian semacam ini di daerah ini maka termasuk memakai libas usuhroh yang terlarang. Namun jika di tempat tersebut, di daerah ini, itu satu hal yang biasa, orang meskipun enggak umum namun orang itu biasa saja dengan pakaian semacam ini, baju Pakistanan misalnya yang atau dibilang orang gamis, ya, baju Pakistan yang di atas lutut ya, panjangnya, atau jubah, dan orang itu biasa melihat itu dan itu bukan satu hal yang menarik perhatian karena orang sudah, ya, sebagian orang pakai, sebagian orang itu tidak, dan semuanya wajar-wajar saja, maka hukumnya boleh. Maka kembali kepada keadaan masing-masing. Demikianlah yang kita bisa bahas dalam kesempatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.